السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita minta keistiqomahan karena hadirin Allah muliakan, kita bersama salah satu buku terbaik di dunia. Tapi kalau kita enggak istiqomah maka tidak akan maksimal. Kalau kita tidak istiqomah maka bisa jadi gak ada gunanya. Dan kalau kita tidak istiqomah lalu tergelincir, bisa jadi kita justru menuju neraka. Oleh karena itu, mintalah keistiqomahan. Apapun itu, walaupun yang terbaik, kalau kita gak continue berat. Makanya kaidah para ulama, man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten dan kokoh di sebuah titik maka dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Jadi siapa yang konsisten dan kokoh di sana, dia akan tumbuh. Dan konsisten bisa jadi gak cukup waktu 1-2 tahun, bertahun-tahun konsisten baru ada hasil. Kalau cuma 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, banyak hal gak ada gunanya. Maka mintalah keistiqomahan kepada Allah. Karena ketika Allah sudah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa belajar salah satu buku terbaik di dunia. Ini salah satu buku terbaik di dunia. Maka salah satu lubang penghambat kita itu gak istiqomah. Jadi mintalah keistiqomahan. Mintalah keistiqomahan. Apalagi kalau baru sampai di awal-awal bapak aja udah berguguran ya susah. Baru masuk bab muraqabah udah malas, ya gimana mau jadi orang soleh atau wanita soleha. Ini buku ini tebelnya minta ampun, tapi cuma satu jilid kalau diterjemahkan, atau ada yang terjemahan dua jilid, gak terlalu banyak. Tapi butuh keistiqomahan hadirin, butuh keistiqomahan. Nanti Allah kasih keberkahan dalam ilmu dan hidup kita. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan kita kemantapan hati dan kekokohan jiwa sehingga kita bisa istiqomah mengkaji buku ini. Untuk ilmu dunia saja, seseorang untuk belajar metode atau kurikulum terbaik itu mereka mungkin harus mengeluarkan ribuan US dollar atau ribuan euro. Ini kita belajar untuk akhirat kita dan bukan dari buku sembarangan. Ini salah satu buku terbaik di dunia dan gratis. Modal kita cuma kuota doang. Dan sebagian enggak pakai kuota. Pakai wifi gratisan. Lalu enggak istiqomah. Aduh. Fabi'ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Jadi nikmat Rabbimu mana lagi yang kamu dustakan? kalau ini udah dimudahkan oleh Allah tetap enggak bisa istiqomah, fala talumanna ila nafsa. Fala talumanna ila nafsa. Maka enggak ada yang layak Anda celak kecuali diri Anda sendiri. Kata-kata ini yang perlu kita camkan, semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan tutup, kita akan closing hadis tiga orang, Abras, lalu Aqra dan satu lagi A'ma. Satu lagi A'ma. Jadi yang kena penyakit vitiligo, lalu yang botak, lalu yang buta. Kita udah baca di sini dan sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Tapi kita ingin tahu apa sih kuncinya, kenapa yang buta ini bisa istiqomah, bisa berhasil dan tidak tergelincir seperti dua temannya tersebut, atau si Abros dan si Aqra, yang vitiligo dan yang botak. Dan ini dijelaskan para ulama apa kuncinya sehingga yang buta ini bisa selamat dari fitnah dunia atau fitnah harta dan gak tanggung-tanggung. Beliau mengatakan fakhudz ma syi'ta wa da' ma syi'ta, ambil yang kamu sukai dan tinggalkan yang kamu gak suka. Udah terserah mau ambil berapa deh, padahal diminta cuma satu doang, terserah mau ambil berapa. Dan aku gak keberatan dengan kambingku yang kau ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dua orang sebelumnya gagal total. Gagal total. Gagal total, hadirin. Padahal didatangi oleh malaikat yang sama. Didatangi oleh malaikat yang sama pada saat mereka sudah mapan. Dan masih ingat ketika datang, sebagian para ulama mengatakan ketika malaikat itu datang lagi yang kedua kepada tiga orang, kan itu ada kalimat fi suratihi wa hayatihi. Itu sebagian ulama mengatakan maksud fi suratihi wa hayatihi dalam rupa dan penampilannya, itu maksudnya malaikat datang lagi dengan kondisi di mana malaikat itu datang pada saat mereka masih vitiligo, masih botak, masih buta. Jadi persis gitu loh. Jadi kalau bahasa simpelnya, kalau sebelumnya malaikatnya pakai baju merah, datang pakai baju merah, pokoknya sama. Jadi memang klunya jelas ngingetin gitu loh, ngingetin. Itu kata para ulama. Maksud dalam penampilan dan rupa itu seperti kedatangan malaikat pertama kali. Kalau datangnya rambutnya pendek, pendek lagi. Pokoknya sama udah. Pakai kemeja misalnya gitu. Pakai jubah. Persis. Cuman bedanya sekarang, saya musafir, saya begini, saya miskin, saya gak punya bekal, dan seterusnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan maksud rupa dan penampilan itu, rupa dan penampilan mereka bertiga sebelum kaya. Sebagian ulama mengatakan demikian sebagaimana Al-Imam At-Tibi. Jadi maksudnya ketika datang ke orang yang vitiligo, malaikat gayanya vitiligo. Datang kepada yang botak, akra, datangnya gaya botak. Kenapa botak? Datang sama orang buta, gayanya orang buta. Untuk ngingetin, Anda tuh dulu kayak gini loh. Gitu. Dan dari dua keterangan di atas, intinya adalah benar-benar ngingetin kondisi mereka sebelum mereka sukses, gitu. Ngingetin kondisi mereka sebelum mereka sukses, sebelum mereka kaya, sebelum mereka keren, sebelum mereka tampan, sebelum mereka good looking, sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi tetap aja, yang vitiligo dan yang buta gak sadar-sadar. Dan berani berbohong, harusnya kan nih, ini dia dulu nih, ini saya nih, dan gak ada perasaan sama sekali, ditolak tuh, gak ada perasaan. Gak ada perasaan. Nah ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan, apa kuncinya? Kok beda? Hadirin, ternyata kata para ulama, di antara kuncinya dari hadis ini, mari kita lihat awal ketika malaikat itu datang lalu bertanya, apa yang paling kamu inginkan? Kepada mereka bertiga. Dan lihat jawaban dari mereka bertiga. Yang kamu inginkan apa sih? Apa jawaban dari vitiligo? Coba kita lihat lagi redaksinya, ya maaf. Kata vitiligo yang diinginkan adalah launun hasan, warna kulit yang bagus, wajildun hasan, dan kulit yang bagus. Jadi warnanya bagus, kulitnya bagus. Kita kunci jawaban dari Al-Abros atau Fitiligo. Kita beralih ke Al-Aqra. Apa yang diminta oleh Al-Aqra? Apa yang dijawab oleh Aqra ketika ditanya, kamu apa sih? Jawabannya, sya'ran hasan, hasanan, saya mau rambut yang indah dan penyakit, dan hilangnya penyakit yang membuat manusia itu menjauhiku atau jijik sama aku. Lalu kita bandingkan, jamaah, dengan jawaban dari A'ma, orang yang buta. Ini yang berhasil nih. Kamu apa sih, kata malaikat, kata yang buta? Yaruddallahu ilayya basari faubsir. Aku minta Allah kembalikan penglihatanku. Titik. Apa kata para ulama, jamaah sekalian? Al-Imam Muhammad bin Sulaiman menjelaskan, coba kita renungkan, ini salah satu kunciannya nih. Salah satu kuncian. yang vitiligo dan yang botak itu meminta kepada malaikat sesuatu yang melebihi kebutuhan mereka. Adapun yang buta hanya meminta sesuai dengan kebutuhannya. Sekali lagi, ini kunci. Yang vitiligo, yang punya penyakit kulit, lalu yang botak punya penyakit kulit ya, yang sompak ya, itulah. Dan yang botak itu meminta melebihi kebutuhannya. Adapun yang buta hanya meminta sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang diminta, yang diharapkan sama orang yang buta? Saya ingin bisa ngelihat titik. Adapun yang abros dan akra, yang kulitnya berpenyakitan dan yang botak, minta, yang abros minta warna yang bagus dan kualitas kulit yang bagus. Padahal gak terlalu buta itu. Yang penting kan bersih, yang penting sehat gitu. Lalu yang punya rambut, yang botak apa? Saya minta rambut yang bagus. Padahal cukup rambut yang tumbuh aja udah. Rambut yang enak. Udah selesai. Tapi minta yang bagus segala macam. Oh perfect lah. Adapun yang buta, oh saya pengen bisa ngelihat titik. Saya pengen bisa ngelihat. Nggak minta mata yang berkilau, mata yang indah, mata dengan warna apa? Warna biru atau almond eye, kayak gitu ya. Benar nggak sih? Pokoknya mata-mata yang begitu. Nggak minta itu. Saya cuma pengen mata yang bisa ngeliat selesai. Kayak yang luar biasa. Ini yang perlu kita camkan. Jadi yang lain tuh pengen benar-benar maksimal duniawinya, padahal gak butuh juga segitu. Gak butuh. Gak butuh. Yang kita butuh hanya berapa? Lihat apa nih? Ini kuncinya kata para ulama. Kuncinya nih ini. Amanya minta sesuai kebutuhan. Dan enggak muluk-muluk pengen yang indah, yang segala macam, enggak. Bisa ngelihat selesai. Bisa ngelihat. Kan gitu aja mas kalian. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Di antara kita, subhanallah, jam tangan ada 20, ada 30. Itu mau dipakai semua. Pakai pas 1-2. Itu yang membuat kita gak istiqomah menghadapi fitnah dunia, itu masalahnya. Aku sih nggak jam tangan Pak Ustadz. Oke, mobil ada berapa? Ada 25. Yang dipakai berapa? Kecuali kalau untuk operasional mau 100 juga nggak ada masalah. alhamdulillah, kata ibu-ibu, aku ini gak suka mobil, Pak Ustadz. Oke, tas ibu-ibu punya berapa? Tas tuh punya berapa? Itu yang membuat kita gak istiqomah ketika menghadapi fitnah harta. Gak bisa. Ini kuncinya, simpel ya. Hadis ini tuh kayaknya, jadi ini dialog ini kayaknya selewat aja, padahal itu kunciannya, kata para ulama. Itu kunciannya. Dan setiap orang punya kebutuhan masing-masing tentu saja. Tapi jujur aja sama Allah, ini sesuai kebutuhan kita enggak? Kalau sesuai kebutuhan kita, silahkan. Tapi kalau ini terlalu di atas kebutuhan kita, hati-hati. Ini pola yang buat kita gak istiqomah nanti. Dan rapuh, ringkih. Dan nanti kemana-mana, mau siap berbohong lah, kacang lupa dengan kulitnya lah, segala macam udah. Ini dari sini. Padahal ama bisa, saya mau mata yang bagus, mata biru, mata kayak orang Eropa Timur, mata enggak. Saya pengen mata yang bisa ngelihat, sudah selesai. Lihat bagaimana ama, ini kunci sukses. Kata Al-Imam Muhammad bin Sulawesi bin rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan kezuhutan si buta ini. Ini bukan permintaan asal-asal. Kelihatannya sih selewat, tapi itu intinya. Salah satu inti maksudnya. Coba kalau kita, aduh aku kok gak bisa nahan fitnah harta ya. Coba lihat barang-barang kita yang di luar atau melebihi kebutuhan itu ada berapa, dan coba mulai disortir dari sekarang. Jadi dibuang, kan gak harus dijual, dibuang, bisa dijual, bisa dilelang, bisa dikasih. Kalau dijual, hartanya digunakan untuk yang lebih bermanfaat, biar nanti kalau dihisab hari kiamat aman. Kan ini firman Allah SWT. Allah mengatakan silakan makan, silakan minum, gak masalah, tapi jangan berlebih-lebihan. Wakulu washrabu wala tusrifu. Dan makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Ini firman Allah. Wakulu washrabu wala tusrifu. Dan makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Itu yang perlu kita camkan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya. Kenapa jangan berlebih-lebihan? Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tuh gak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Nah itu jemaah. Ya gimana kita mau istiqomah kalau Allah gak suka sama kita? Gitu aja udah, simpel. Gak usah pakai teori macam-macam. Maka coba kita yang misalnya kena musibah, lupa langsung hancur. Ketika kena sakit langsung drop. Itu mungkin karena Allah gak suka sama pola kita. Dan salah satunya adalah israf, berlebih-lebihan. Jadi begitu kita kena musibah, Allah gak tolong kita. Amat simpel udah. Yang lain minta segala macam, enggak. Itu aja. Yang penting saya bisa ngelihat. Oh, Masya Allah nih amat nih jamaah. Simpel, dalam, dan langsung nyata, praktek nyata, jadi gak pakai teori macam-macam. Dan terbukti berhasil. Begitu diuji, bisa. Gitu. Itu tadi, kenapa pas diuji bisa? Kan dia punya kambing satu lembah sekarang, dan konsepnya sesuai kebutuhan saya. Ya lebih dari itu mau diminta ambil aja udah, uang saya nggak, itu di luar kelebihan saya, kebutuhan saya, ambil terserah mau ambil mana. Adapun yang abros dan akro, akhirnya mental apa, mental berlebih-lebihan membuat mereka jadi pelit. Satu pun gak mau dikasih, satu pun. Padahal gak dipakai juga. Emangnya tuh sapi satu lembah kepake? Emang berkurang kekayaannya gara-gara ngasih satu tuh? Kan enggak. Onta satu lembah tuh, kalau dikasih satu, langsung hancur gitu. Enggak kan. Tapi mental itu yang dirusak gitu loh. Kalau kita berlebih-lebihan. Dan kita lebih tahu berapa yang cukup buat kita, itu aja. Dan gak usah cari justifikasi ke orang. Jadi gini loh, kita ini ngelihat orang lain baik sangka, husnudzon, oh mungkin dia butuhnya segitu. Gak usah kita omongin orang, enggak. Ini ke kita sendiri. Karena kita yang akan dihisap. Atau kita bisa memuaskan teman-teman kita, emangnya kita bisa ngejawab pertanyaan Allah dengan kebohongan? Gitu loh. Yang penting bisa jawab pertanyaan Allah aja, enak. Kalau bisa jawab pertanyaan Allah ketika Allah tanya, kenapa tuh punya 10? Oh, untuk ini nih Allah. Oh, oke. Bisa dijawab. Tapi kalau enggak bisa jawab, ya jangan coba-coba deh. Dan itu akhirnya ngerusak keistiqomahan kita. Mungkin enggak sekarang, tapi nanti. Kan itu tadi, tiga orang ini kan dikasih waktu dulu sama Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu diuji. Dikasih waktu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lanjutkan. Menarik ini jamaah. Lalu kembali lagi ke hadis ini di awal-awal. Lalu apa pertanyaan malaikat kepada mereka bertiga? Malaikat tanya, ingin harta apa? Kan gitu ya. Apa harta yang paling kamu inginkan? Apa harta yang paling kamu inginkan? Apa jawaban mereka? Sama enggak? Enggak sama. Ini juga kuncian. Yang vitiligo yang kulitnya berpenyakitan minta unta. Yang botak minta sapi. Dan yang A minta kambing. Sama? Enggak. Kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lihat bagaimana yang buta mintanya kambing. Padahal dia bisa sebut sapi kalau mau. Dia bisa sebut onta kalau mau. Tapi dia gak mau itu. Ini lagi-lagi menunjukkan kezuhutan beliau. Dan ini yang membuat atau salah satu penyebab selamat pada saat diuji. Dan kita tahu bersama, nilai dari kambing itu di bawah sapi dan onta. Sekali lagi, nilai atau harga kambing itu kan di bawah sapi dan onta. Di bawah. Korban deh, kita punya 10 juta. Beli kambing, wow, udah desain udah. Oh, Masya Allah kambing kita udah 10 juta, luar biasa. Tapi 10 juta beli sapi, aduh, gak tega kita nyembelihnya kadang-kadang, kecil. Kambing di bawah, di atasnya sapi ada ibil. Tapi satu lembah juga, jadi bukan jadi miskin juga, enggak. Satu lembah kan, jadi berarti kaya apa enggak? Kaya. tapi kayaknya si yang buta ini beda dengan kekayaannya yang botak dan yang vitiligo. Jauh, mereka jauh di atas. Tetap kaya. Sama-sama punya satu lembah, kaya. Nah, ini kan pelajaran bagi kita. Enggak ada masalah jadi orang kaya. Tapi jangan dilepas semua gitu loh energi ke sana. Dan kita enggak harus pakai barang terbaik di speknya gitu loh. Di kelasnya. Di bidang manapun. Di bidang manapun. Itu ngelatih mental. Ini bukan tentang ini ngelatih mental kita. Ini ngelatih mental kita. Silakan jadi orang kaya, silakan. Asal halal dan ingat hak Allah. Dan juga yang perlu diingat adalah jangan dimaksimalin ketika kita memilih barang atau sesuatu. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau kita kasih contoh, misalnya kita mau beli mobil, kita ingin beli mobil SUV misalnya. SUV kan ada apa? Ada small SUV, terus ada apa sih? Udah lama gak ngikutin. Misalnya ada yang ukuran kecil, ukuran besar gitu, atau misalnya SUV yang seven seater. Nah, SUV yang seven seater kan ada beberapa pilihan. Kalau bisa jangan pilih yang terbaik. Tapi tetap angka kan cukup mahal SUV seven seater. Tapi jangan pilih yang terbaik. Walaupun kita mampu beli, pilih yang di bawahnya. Dan tetap enak kan? Tetap enak. Level itu enak. Tetap enak. Misal kita butuh sedan yang 2000 cc ke atas. Kita butuh sedan kelasnya 2000 cc ke atas. Sedan 2000 cc kan ada banyak pilihan. Jangan pilih yang paling tinggi. Walaupun kita mampu. Ini orang buta ini enggak milih yang paling tinggi. Padahal tinggal nyebut, enggak perlu bayar, tinggal nyebut. Mau apa sih kamu? Dia bisa nyebut unta, dia bisa nyebut sapi, enggak. Kambing aja cukup. Tapi kaya juga, bukan miskin nih orang. Kaya satu lembah. Satu lembah, kambingnya satu lembah. Tapi ada yang dia tahan gitu loh. Dia enggak lepas semua nafsunya gitu. Beda kan kalau kita selalu yang terbaik mana sih ini, ayo saya milih ini. Yang terbaik dari duniawi mana ini, ayo saya milih ini. Yang terbaik dari dunia mana. Itu akhirnya apa? Pola kita melepas hawa nafsu kita untuk dunia, dunia, dunia, dunia. Akhirnya, karena kita terbiasa melepas hawa nafsu kita, membiarkan hawa nafsu kita berkeliaran bebas, begitu Allah uji kita gak bisa kendalikan. Itu poinnya. Tapi kalau kita sudah terbiasa nahan, nahan, nahan. Ingat, nahan itu bahasa Arabnya apa ya? Sabar. Jadi kita tanpa sadar tuh ngelatih sabar, sabar, sabar, sabar. Begitu kena musibah, begitu diuji sama Allah, udah terbiasa dengan madhab sabar atau madhab nahan. Karena hawa nafsu kita tahan, kita tahan, kita tahan, kita tahan, kita tahan. Jadi tanpa sadar itu latihan, training. Dan tetap jadi orang kaya, nggak harus jadi orang miskin. Ini buktinya pada kaya, tiga-tiganya kaya. Dan yang lulus ujian, yang kaya juga. Dan akhirnya lo nggak ambil, tetap aja lo kasih kaya. Justru yang nggak nahan itu jadi miskin kan? Ending dari hadis ini, justru yang ngelepas hawa nafsunya itu akhirnya jadi apa? Jadi miskin lagi, jadi penyakitan lagi. Dan yang istiqomah jadi orang kaya, yang nahan, yang nahan, yang nahan. Itu jamaah. Ini menarik loh hadirin sekalian. Jadi tetap. Jadi kalau butuh misalnya mobil sedan 2000 cc atau 3000 cc kebutuhan nih, ya gak harus beli yang 1500, enggak. Tetap memang di 2000. Tapi lihat ada apa sih. Cari spek yang kita butuhkan. Cari spek yang kita butuhkan. Masuk misalnya dari spek yang kita butuhkan. Masuk nih 1, 2, 3. Ya udah ambil. jangan yang paling tinggi, padahal kita mampu. Pilih yang kedua atau yang ketiga. Nah, saya ini aja. Udah zen, udah enak. Semuanya dapat. Kita butuh mobil hybrid misalnya. Cari hybrid beberapa opsi, pilih yang spek kita masuk, tapi bukan yang paling tinggi. Itu udah masuk spek kita. Kita butuh itu. Kita harus melakukan perjalanan dengan medan yang terjal segala macam. Mas butuh mobil apa? Saya butuh mobil four wheel misalnya. Ya udah cari mobil four wheel tuh ada berapa aja. Ada opsi. Pilih bukan yang paling ini. Asal dengan mobil itu medan perjalanan kita sudah bisa kita taklukkan. Dan barang-barang kita kebawa dan kita ini pilih itu. Pilih itu. Semuanya demikian. Ini sebagai contoh. Jadi kan kalau kita mau beli sesuatu kan why factor-nya apa nih? Alasan kita beli itu apa? Oh, saya butuh ini nih. Udah cari spek itu. Tapi angkanya mahal. Ya kalau speknya memang butuh itu. Tapi jangan pilih kalau bisa ya, jangan pilih yang paling puncak, pilih yang satu step di bawah. Walaupun kita mampu dan gak ada kendala sama sekali. Ini apa kendalanya? Orang buta ini nyebutin onta, gak ada kendala sama sekali. Tapi dia gak mau kambing. Apa kendalanya? Orang buta ini nyebut sapi. Tapi dia gak mau nyebut sapi. Kambing. Dan dengan kambing aja dia udah jadi orang kaya. Kambingnya satu lembah udah jadi orang kaya. Itu tadi, karena kalau kita lepasin ini nafsu, gak selesai-selesai jamaah, gak selesai-selesai. Kan Nabi mengatakan laukana libni Adam wadin min zahabin laukana libni Adam wadin min zahabin, kalau seorang anak Adam punya satu lembah emas, labtagha ilaihi lawthaniyah kamaqal, maka dia akan cari lembah emas yang kedua. Dan kalau anak Adam itu punya lembah emas yang kedua, dia akan cari lembah emas yang ketiga. Lalu closing atau penutupan hadis ini apa? Walayam la ujofa bani Adam ila turab. Dan tidak ada yang bisa mengisi, full, mengenyangkan perutnya anak Adam kecuali tanah. Gak selesai-selesai. Sampai dia mati. Maksud tanah apa? Sampai dia masuk kubur mati, ketutup sama tanah. Baru selesai. Kalau gak akan selesai. Kita pasti pengen A. Dapat A pengen B. Dapat B pengen C. Mau sampai kapan? Akhirnya waktu kita habis, kita lupa beribadah kepada Allah. Kita lupa bertakarub kepada Allah. Dan yang ada gak bisa kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Dan di waktu yang sama, begitu nafsu kita biarkan liar, maka ketika Allah kasih ujian dan musibah, kita tidak terbiasa menahan nafsu tersebut, akhirnya gak bisa sabar. Ini berkaitan, bukan dua kotak yang berbeda, enggak. Ini terkoneksi. Karena nafsu yang diuji oleh Allah adalah nafsu yang kita manjakan selama ini. Ya salah sendiri Anda manjakan nafsu Anda. Begitu diuji enggak bisa buat apa-apa. Jadi manjakan. Jadi ini bukan masa saya harus batas-batas, saya kan mampu. Iya, itu hak Anda. Coba aja main begitu. Kalau gak nanti Anda jatuh ketika ada musibah, bisnis jatuh seperti pandemi ini, atau Anda divonis sakit yang keras, Anda akan jatuh. Mau dikatakan sabar Pak, sabar Bu, gak bisa. Karena bertahun-tahun Anda biarkan nafsu Anda itu bebas bergerak, bebas mendapatkan keinginannya, bebas menggapai cita-citanya, tanpa Anda rem. Akhirnya lemnya plong. Begitu lemnya plong dikasih ujian, goncang. Ya itulah yang Anda tanam selama ini. Kalau yang kita tanam bibit cabai, gak mungkin panen singkong. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau kepedesan, Jadi ini bukan, ribet banget sih kalau udah ngaji harus ngebatas-batasi. Enggak, ini buat tentang Anda kok, bukan buat tentang kita. Emangnya kalau ada jamaah misalnya akhirnya ngebatas-batasi barang-barang, emangnya kita diuntungkan? Kan enggak juga, kita juga enggak diuntungkan. Enggak diuntungkan. Apa diuntungkan? Ada diuntungkan. Yang untung siapa? Dia sendiri yang untung. Kecuali kalau dia berubah, rekening ustadznya tambah bagus, ya kan? Oh, langsung dapat. Nah, ini mungkin kenapa ya? Tapi ini enggak ada hubungannya kan? Enggak ada hubungannya. Yang paling diuntungkan dengan pola ini kita sendiri. Karena kita tanpa sadar bisa nahan. Jadi ulama mengajak kita ketika ngelihat tiga orang ini, jangan dilihat di episode ketika kedatangan kedua, lihat dari kedatangan pertama. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka minta, apa yang menjadi ambisi mereka, itu yang menentukan ketika diuji pas di atas berhasil atau enggak. Begitu. Ketika kita ingin selalu yang perfect untuk dunia ya, kita nggak bicara tentang akhirat, untuk dunia, ya itulah yang kita harus dapatkan. Dan sekali lagi, bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya. Orang buta ini kaya, dan justru di akhir kisah ini dialah yang bisa istiqomah jadi orang kaya. Yang lain balik lagi jadi orang miskin. Ini caranya. Main sesuai kebutuhan. Dan jangan dimaksimalin. Ditahan tuh, nafsu tuh ditahan. Lalu yang terakhir, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Kunci orang buta ini adalah muraqabatullahi azza wa jal. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu terlihat ketika ia mengatakan pada musafir yang notabene malaikat bahwa dulu aku buta dan Allah mengembalikan penglihatanku. Dulu aku buta dan Allah mengembalikan penglihatanku. Jadi orang ini ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang ini ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan fokusnya ke sana. Dan ingatan itu kalau gak dijaga tuh lupa jamaah. Jadi kalau gak punya mental selalu mengingat Allah, merasa diawasi oleh Allah, itu kita lupa. Sama kan, kita hafalan apa nih, kalau firman Allah lah, kita hafalan, kita menghafal surat An-Naba, itu kalau gak diulang-ulang lupa tuh. Diulang-ulang aja masih suka lupa, apalagi gak diulang-ulang. 3 bulan lagi dicek, lupa. Pada saat dibutuhkan, lupa kita apa ya. Ini dia gak lupa sama Allah. Itu berarti setiap saat dia selalu ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Dan fokusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihat dia gak tertipu dengan kondisi dia saat itu. mungkin pada saat itu dia dipuji orang. Iyalah, punya kambing satu lembah, siapa yang gak muji? Itu sudah apa, hukum sosial, pasti dia dipuji, dielulukan, dibanggakan. Tapi dia gak tertipu dengan itu. Dia masih ingat, dulu tuh saya buta, lalu Allah yang sembuhkan, Allah yang kasih penglihatan saya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim jamaah? Kata Ibnu Qayyim, al-wukuf inda madhihin nas wa dhammihim alamatun kita'il qalbi. Kita terpengaruh dengan pujian manusia dan terpengaruh dengan celaan manusia, itu menunjukkan hati kita terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa khuluwihi minallah, dan hati kita kosong dari mengingat Allah. Wa lam tubashirhu ruhu mahabbati wa ma'rifati, dan hati itu belum merasakan ruh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasanya ruh mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah merasakan nikmatnya bergantung kepada Allah dan tenangnya ketika kita kembali kepada Allah. Itu poin. Kalau kita masih terpengaruh dengan pujian manusia, celaan manusia, maka itu menunjukkan hati kita terputus dengan Allah dan tidak mengenal Allah dan tidak pernah merasakan nikmatnya bergantung kepada Allah. Antum kembali lagi, Abros, Akra, lihat lagi, buka redaksi hadis itu. Apa permintaan dia? Apa permintaan dua orang ini? Minta apa? Minta kulit yang bagus, warna yang bagus. Yang satu minta rambut yang bagus, terus apa? Ini poin penting. Minta dihilangkan sesuatu hal yang membuat manusia jijik dan menghindar dari mereka. Lihat parameter manusia yang membuat manusia jijik dengan mereka atau menjauh dari mereka. Dan pertanyaannya, apakah yang buta menyebutkan kalimat tersebut? Enggak. Yang buta enggak bilang manusia. Di dalam hadis ini, dalam riwayat ini, enggak nyebut itu. Yang buta cuma simpel aja, dia hanya pengen ngelihat titik udah. Enggak peduli, enggak dikaitkan sama manusia. Yang lain kaitkan manusia. Abro sama akro sama persis. Dan tolong hilangkan sesuatu yang membuat manusia itu jijik sama kami dan menjauhi kami. Jadi parameternya itu, apa kata orang, apa kata manusia, itu yang membuat kita gagal. Emangnya ada hubungannya apa kata orang, takut dipuji, takut dicela dan ingin dipuji dengan fitnah harta? Ya jelas lah. Coba tanya orang yang pakai barang gak karu-karuan harganya, kenapa mereka pakai barang itu? Emangnya fungsi? Enggak, itu bukan fungsional, itu status di masyarakat, itu image di manusia. Ini semua tentang manusia. Tanya pakai jam ratusan juta, kenapa pakai jam itu? Untuk penunjuk waktu? Gak ada penunjuk waktu. Kita pakai handphone yang 500 ribu juga bisa, penunjuk waktunya bagus tuh. Sekarang 629, bener gak? 629, bener. Gak pakai jam tangan dapat. Ini semua tentang itu. Kalau fungsi gak ada masalah jamaah. Kalau fungsi gak ada masalah. Nah kembali lagi, jadi dari awal emang pola pikirnya ini manusia. Kalau yang buta ini enggak, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Allah ngelihat. Jadi makanya orang buta ini lempeng aja ngebuka masa lalunya. Wong Allah lihat kok, apa yang mau ditutup-tutupin? Saya tuh dulu buta. Adapun yang dua bohong. Enggak, ini warisan dari orang tua. Yang buta enggak, Saya buta dulu. Kenapa? Kenapa tuh dua orang berani berbohong lagi-lagi? Karena merasa gak diawasi sama Allah. Dipikir yang musafirnya gak ngerti. Gak ngerti apa rapor apa background mereka tuh seperti apa. Rekam jejak mereka tuh seperti apa. Atau bisa kita rekam jejak digital kita seperti apa. Oh, dia gak ngerti. Oh, kita pura-pura. Allah lihat. Yang buta ini berpikir, oh mungkin ya, kalaupun dia nggak tahu, Allah tahu kan, saya dulu buta. Itu muraqabatullah, makanya Al-Imam Nawawi memasukkan ke dalam bab ini muraqabatullah jelas sudah. Oh ini orang nggak kenal, siapa dia, nggak tahu. Kalau pakai ucapan Al-Tibi misalnya. Kita tahu ada dua keterangan para ulama tadi. Jadi jamaah sekalian, ini penting. Makanya dari awal tuh fokus ke sana. Bukan fokus ke manusia. Makanya kan para ulama wanti-wanti jangan tertipu dengan omongan orang tentang kita. Sebagian para ulama mengatakan seperti Ibnu Athaillah, "An-nasu yamdahuna kalima yadhunnuna fika." Manusia itu muji kamu karena mereka menduka yang baik-baik dalam diri kamu. Itu dugaan aja. Mereka tuh muji kita karena menduga kita baik gitu aja. Lalu apa? Fakun anta dzaman li nafsika lima tastayqinuhu minha. Maka ketika manusia memuji kita karena mereka berpikir kita baik, maka celalah diri Anda karena data A1 yang Anda punya tentang keburukan-keburukan diri Anda sendiri. Jelas gak hadirin? Jadi mereka tuh muji, jadi gini maksudnya, mereka tuh muji kita karena mereka gak punya data A1 tentang keburukan-keburukan kita yang seringkali kita tampakkan di saat kita sendiri atau ketika kita gak berinteraksi dengan manusia. Jadi karena mereka gak tahu, mereka muji kita. Sedangkan data itu jelas kita tahu. Kita yang paling tahu tentang diri kita. Balil insanu ala nafsi basir. Manusia lebih tahu tentang dirinya. Maka jangan tertipu dengan mereka. Kalau mereka memuji, artinya gini, bahasanya gini, kalau mereka memuji Anda karena data yang tidak valid tentang Anda yang dimiliki mereka, maka celalah diri Anda karena data valid yang Anda punya tentang diri Anda sendiri. Itu poinnya. Fal'a'wal akil, orang yang berakal sehat, la yatruk yakina ma'inda lidhani ma'inda nas. Orang yang berakal sehat tidak meninggalkan data A1, data valid yang dia punya tentang dirinya karena data yang tidak valid atau prasangka manusia yang manusia miliki tentang dirinya. Jelimet gak sih? Ya, karena yang terangin gak jago bicara. Tapi semoga jamaah bisa diberikan pemahaman oleh Allah. Jadi poinnya adalah jangan tertipu. Orang pikir ya orang bilang kita baik karena mereka nggak tahu aja cacatnya kita seperti apa. Oh masya Allah, emangnya mereka tahu masa lalu kita misalnya? Emangnya mereka tahu bagaimana kita lagi sendirian misalnya? Mereka nggak tahu aja, makanya mereka muji kita. Itu yang ada di dalam al-a'ma, kata sebagian para ulama. Ini orang buta ini. Oh, mungkin manusia nggak tahu, mungkin musafirnya nggak tahu saya pernah buta. Apalagi kalau pakai penjelasan ATV, orang musafirnya nggak tahu bahwa dulu tuh saya sama kayak dia. Saya kasih tahu ya, saya tuh buta juga dulu. Allah yang sembuhkan penglihatan saya. Udah ambil aja udah. Jadi orang tuh kalau mentalnya sudah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, maka akan tampil apa adanya itu. Tampil apa adanya, tampil sesuai kebutuhan aja, gak berlebih-lebihan. Itu yang membuat dia akan terjaga dari fitnah harta. Tampil apa adanya. dan nggak peduli apa yang yang dikatakan manusia tentang dia, karena yang dia tahu yang paling penting bukan manusia, Allah. Kalau kita udah jaga sikap di hadapan Allah, maka pasti kita akan tampil bagus di hadapan manusia. Dan kalau kita tampil buruk di hadapan Allah, mau dipuji manusia kayak apapun gak ada gunanya. Jadi buat apa kita fokus ke sana? Fokus ke muraqabatullah. Itu yang terpenting. Jadi ini hadis ini dalam sekali, jamaah. Tampil apa adanya. Saya dulu buta dan Allah yang memberikan penglihatan. Gitu. Padahal nggak ditanya. Tapi itulah, tampil apa adanya aja udah terserah. Terserah. Makanya orang-orang kayak gini kan, itu tadi nggak akan orang yang levelnya seperti si buta ini, yang dulunya buta ya, nggak akan terpengaruh dengan celaan orang. Oh, belum di ini kan dibuka sendiri ini loh, selama bukan maksiat ya, ini kan buta bukan maksiat. Kalau maksiat nggak boleh kita buka. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin, setiap umatku diampuni kecuali yang membuka lagi maksiat yang lalunya, jadi buka tutup. Tapi enak gitulah, hati itu plong aja. Kenapa kita jatuh? Kenapa mas, anda kok kayaknya marah banget sama si Fulan? Dia tuh ngejelek-jelekin saya. Dia jatuhkan saya di hadapan semuanya. Tuh kan, jatuhkan saya. Berarti mas merasa di atas, di bawah. Di atas. Kenapa? Buktinya kalimat mas, dia tuh telah jatuhkan saya di hadapan umum. Berarti merasa di atas. Dan orang yang merasa di atas karena merasa dirinya baik segala macam. Coba kalau orang merasa di bawah, maka dia gak akan terpengaruh dicela manusia. Karena tujuan dicela itu menjatuhkan. Dan orang yang merasa dia tahu dirinya memang banyak dosa dan seterusnya, merasa ada di bawah. Dan orang ketika merasa di bawah, gak akan merasa sakit ketika dijatuhkan. Karena mau jatuh gimana lagi, wong kita udah ada di bawah. Dan itu justru membuat hidup lebih nyaman, lebih tenang, lebih plong aja. Gitu hadirin. Dan itu muraqabatullah itu, masya Allah, merasa diawasi oleh Allah. Udah, ya, Allah tahu kok. Allah juga ngelihat saya sekarang. Udah ambil aja deh. Pokoknya saya nggak keberatan, asal diambil untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu, diambil untuk Allah. Lillah, kata yang buta itu. Ambil aja buat Allah. Nah, itu. Makanya kalau kita udah muraqabatullah, selama harta kita digunakan di jalan Allah, plong aja kita. Udah ambil. Di jalan Allah kan, ambil deh. Gitu. Itu enak. Mental kita gitu. Pokoknya yang penting di jalan Allah, ambil deh. Dan gak akan miskin, ini gak miskin kok. Kaya terus. Mana kasat sedekatun min mal, sedekah gak akan mengurangi harta. Dan lebih mintanya satu, ambil aja, terserah ambil. Ini coba. Gitu. Jadi justru mental-mental ini yang menguatkan dan gak menghancurkan kekayaannya, justru melanggengkan kekayaannya. Karena berkah kekayaannya tersebut. Berkah. Allah Ta'ala alam. Bisa. Saya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan yang berbicara belum tentu lebih baik dalam mengamalkannya dibanding yang mendengar ya jamaah. Tapi ini adalah amanat ilmiah yang harus disampaikan. Dan marilah kita belajar untuk menjaga diri dari fitnah harta, karena fitnah harta luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi, bukan berarti yang menyampaikan lebih fasih dalam mengamalkan daripada yang mendengar dan mempelajari itu pada hari ini. Dan saya sangat yakin banyak yang lebih fasih dan lebih bagus dalam mengamalkannya daripada yang bicara. tapi kita minta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah menolong kita dan menjaga kita dari ujian harta dan ujian dunia lainnya. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.